Belum terlambat bagi Anda bergabung di Golden Ways. Ada seorang penelpon lagi yang menunggu untuk diberikan jawaban. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Mario, selamat super. Salam super Bapak. Iya, Pak Mario, ini saya dari Sadek, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, bukan. Oh, Mas Sadek. Iya. Pak Mario, ini yang ingin saya tanyakan. Iya, Bapak. Apakah cinta itu harus berkorban, Pak Mario? Nah, terus, sebab kadang wanita itu tidak mengetahui bahwa kita, kaum pria, sudah berkorban untuk wanita yang cintai. Betul. Oke. Okay. Nah, jadi, good. Apakah dengan berkorban itu harus kita barengi dengan kata-kata juga, Pak Mario? Yes, Pak. Iya, itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Berkorban itu sebetulnya indah, hanya cara pandang orang melihat ini sebagai sebuah penderitaan atau pengurangan. Berkorban itu dalam agama membuat yang kita miliki menjadi lebih berkah. Yang kita korbankan itu, kalau kita melihat dari bahasa yang sebetulnya, adalah yang kita ambil untuk menyucikan harta. Yang kita lakukan untuk memuliakan kehidupan, itu kurban, Pak. Itu bukan penderitaan. Hanya kita dididik soal kurban mulai dari kecil sampai sekarang sebagai pengurangan. Pengurangan hak sebagai penderitaan. Kok Anda tidak mengerti pengorbanan saya sebagai suami, ya? Banyak wanita di luar yang mengejar-ngejar saya, gitu kan? And you di rumah tidak mempercantik diri, kan banyak begitu? Aku suami gagah berani, kau berangkatkan marah sarapannya sarden. Gitu. Padahal sekretaris di kantor bilang, aduh bapak keren sekali, mau makan apa bapak? Istrinya di rumah, sudah makan? Belum, ambil sendiri, itu ada sarden. Gitu. So, jangan lihat korban itu sebagai penderitaan, itu proses pemuliaan kehidupan. Ya pasti orang itu akan tidak lagi bisa melakukan yang bisa dilakukannya sebagai pria single. Karena dia sudah menikah. Dulu saya mau beli kamera, saya beli kapanpun. Sekarang saya harus bermuslihat untuk ngakali istri supaya mau membelikan. Coba. Itu bukan korban, itu keindahan. Kalau tidak, kapan kita belajar bermuslihat? Coba. Gitu ya, terima kasih. Pak Sadek di Samarinda itu jawabannya. Sekarang kita beralih ke floor, Pak Mario. Ya, silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Mas Coki. Selamat malam. Salam yes. Super. Salam super. Nama saya Delta Pitagoras Dentalis, yes, dari Bogor. Banyak di keluarga Indonesia saat ini, konsep keadilan pada ibu bergeser dengan adanya golden boy, anak emas. Jadi, ada anak yang dari tiga anak misalkan, hanya satu yang diemaskan. Dari mana konsep keadilan itu, Pak Mario? Terima kasih. Terima kasih. Ibu Indonesia yang super, yang ini harus saya ingatkan serius. Karena banyak ibu yang anak emaskan satu orang. Lihat ya, sayangnya dipleskan untuk anak yang ini disayangi, disayangi tapi kurang. Dengarkan ini. Untuk anak-anak yang dikurangi sayangnya oleh orang tuanya, disayangi lebih oleh Tuhan. Buktinya, anak emas kita tidak disukai teman-temannya. Anak kita yang tidak kita sayangi, disayangi orang lain. Perhatikan itu. Dan buktikan, anak-anak yang dianak emaskan kurang berbakti dibandingkan anak-anak yang lain. Perhatikan. Ya. Berikutnya. Bukti bahwa anak emas tidak memerlukan lagi kasih sayang lebih dari manapun. Anak-anak yang dianak emaskan rejeki.